kufar pada Allah Azza Jal. Ya, ini pada rahmat banget ciri-ciri orang. Ya, kalau dia mengkafirkan orang mukmin, mengkafirkan mukmin saja pada rahmat Allah, saya kafir dia. Apalagi yang dikafirkan oleh dia adalah umul mukminin. Bukan dikatakan umul mukmin lagi, lah dia umul kafirin pada rahmat Allah. Na'udzubillah. Nah, ini sekarang mereka-mereka ini yang mengupandang macam itu. Nah, beliau panggil kita bikin pada kita. Dan mereka-mereka ini merupakan a'da'ul Islam. Mereka adalah merupakan musuh Islam. Wa a'da'us sahabal kira. Dan mereka adalah merupakan musuh para sahabat yang mulia. Kalau para sahabat pada rahmatullah dikafirkan oleh mereka, Abu Bakar, Umar, pada rahmatullah Utsman dikafirkan oleh mereka, apalagi Baqiyah? Apa yang sisa pada kita Islam ini apa? Apa yang tersisa bagi kita dalam Islam ini? Kalau orang yang paling terbaik di kalangan umat ini yang dipuji dan disanjung oleh Allah Azza wa Jalla Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, dikafirkan, atas apa yang kita miliki lagi? Bagaimana? Itulah rahimahullah. Ya, yang dibabat oleh dia orang-orang yang terbaik di kalangan umat ini, tujuan terakhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dia. Untuk kafir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Itu rahimahullah. Una'udzu billahi minar rafi. Nah, mereka ini ya min haisarin wa tahdidin li ikhwanina salafiyin. Ya, mereka mengepung dan mengancam terhadap saudara kita salafiyin fi Damaj. Di Damaj wa markazihi as-salafi dan markaznya as-salafi as-sunni bughdan wa adawatan lil Islam wa ahli. Dan markaznya as-salafi dan sunni sebagai bentuk kebencian dan permusuhan terhadap Islam dan para pengikut Islam itu sendiri. Dan fatwa beliau ini, para rahmatullah, ini fatwa beliau adalah menolong Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Damaj. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Damaj bukan Yahya saja. Yahya Haddadi, para rahmatullah. Ya? Dan para pengikutnya Haddadiyun. Yang beliau maksud di sini Ahlus Sunnah yang ada di sekitar itu. Dan yang masih belajar di situ. Dan para masyayikh Salafiyin yang mereka diam dan mereka tidak bicara. Dan bahkan mereka berusaha untuk mendiamkan Syekh Yahya. Bagaimana? Qabilah Wadi'iyah. Qabilah Semukbil. Di mana mereka letakkan? Bukan Ahlus Sunnah. Bagaimana rahmatullah? Ahlus Sunnah selalu Ahlus Sunnah al-Jamaah. Baik ada di markas Jamaat. Baik ada sekitarnya di Jamaat. Ahlus Sunnah al-Jamaah berjumlah rahmatullah. Ya, awam muslimin yang tinggal di situ. Ahlus Sunnah al-Jamaah. Dan tadi fatwa ini diambil dari kalangan orang Haddadiyun, ya, para pengikut Abu Gubar dan Abu-Abu, para jemaah makmullah Burab, dan para pengikutnya di negeri ini, dan Syahya di ujung dunia, dan para jemaah makmullah yang memecah dakwah salafiyah di seluruh dunia. Dan itu diulang oleh Syekh Usama Atoya, diulang oleh Syekh Ibnu Bukhari. Lihat, dia cabik dakwah salafiyah ini bukan hanya di Damaskus saja, bukan di negeri Yaman saja, men dunia. Yang salafin para jemaah makmullah di dunia, yang ujung dunia cuma bisa dihitung dengan jari, pecah tentu lihat. Dengan pemikiran ada dia. Macam takfiriyah, ta'an, celam pada para ulama tersebut. Turang. Nah, gimana menurut Allah Azza wa Jalla? Dia beri patuannya oleh mereka adalah mengatakan, lihat, Syekh Rabi' rujuk. Syekh Rabi' rujuk katanya. Bagaimana? Syekh Muhammad mengatakan tadi itu kepada saya para jemaah rahmatullah di rumah di masjid beliau itu, ya, hari Ahad itu para jemaah rahmatullah, ya, itu di tanggal 17 ya Zulhijjah, 17 Zulhijjah. Nah, 17 Zulhijjah diulang kembali oleh beliau itu. Hari Ahad, ya, dengan Syekh Muhammad, dengan sahabat salafiyin dari Yaman, dari Islam University, dan kita sebagian datang pada masa itu. Hari Ahad, habis sholat maghrib yang isya, diulang oleh beliau para jemaah rahmatullah, penjelasan beliau dalam rekaman riak tersebut di tanggal 17 Zulhijjah. Beliau beri cabut. Penjemaah, kapan Syekh Rabi mencabut fatwa ini mengatakan, Syekh Yahya Haddadi, atau Asyad, kapan dicabut oleh dia? Datang para cecunguk-cecunguk dan perusak dakwah salafiyah ini. Wa sadaqa Syekhuna mengatakan, dan betul Syekh Muhammad mengatakan, haulai afsadu dakwah salafiyah. Mereka adalah orang-orang yang merusak dakwah salafiyah ini sebenarnya. Bagaimana? Tetapi cungguhnya diambil oleh Fathul Surabi, mengatakan dari Surabi, ya, mengakui, ya, Syahya adalah salafi. Syahrobi rujuk. Apa ada di dalam fatwa ini saya menunjukkan kepada Yahya? Tidak ada. Antum lihat di atasnya. Kepada seluruh al-sunnah wal jamaah yang ada di tempat tersebut. Siapapun yang termasuk al-sunnah wal jamaah, apakah dia awam, punya ilmu dan sebagainya, tolong betul ilmu dan sebagainya, masuk dalam itu. Dan bahkan para imam makhluk terlihat, datang itu murid-murid Syekh Abdurrahman dari Fuyus untuk membantu dan menolong mereka. Mereka teriyakin, ya, murid-murid Syekh Abdurrahman datang untuk rujuk kepada kita. Allah berjaya rahmat untuk lihat. Itu cara mereka itu. Penipuan yang mereka lakukan. Padahal ingin menolong mereka, membantu mereka dan fisik dan tenaga sebagainya untuk berjihad jalan Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan jadi suhada, dianggap oleh mereka apa? Ini datang untuk rujuk kembali kepada kita. Subhanallah, rahmatullah. Dustanya mereka. Nah, Surabi mengatakan, fanusi ikhwanana fid dammat bisabat. Kami wasiatkan kepada saudara kami yang ada di Damat untuk sabar ala sunnah, kokoh di atas sunnah, was sabar, sabar wal isti'anah billah, dan minta tolong dengan Allah Azza wa Jalla fi saddi hadzal baghi, di dalam memerangi orang-orang yang melampaui batas ini, itu rawafid tadi, wal udwan, ya, dan musuh war rawafidi, musuh dan bentuk rafidi tadi, rawafid atau syiar rafidah tadi, wa ala ikhwani min ahli sunnah, dan diwajibkan kepada saudara-saudara mereka dari kalangan ahlu sunnah ayan habu ma'ahum limuajahati hadza tughyan, hendaklah bangkit untuk menghadapi musuh tersebut, itu maksudnya rafidah tadi, wal qada' ala ahlihi, ya, dan kemudian menghancurkan pengikutnya, wa ayyutahirul yaman, dan semoga mereka membersihkan negeri Yaman, wa ghairaha, dan daripada dan selainnya, min rijsi rawafid, daripada najisnya orang rafidah. Ini istata'u dzalik, kalau seandainya mereka mampu demikian, kata Allah azza wajalla, walayansurannallahu mayansurhu innallaha laqawiyyun aziz, walayansurunna walayansurannallahu, Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul akan menolong, betul-betul Allah tabaraka wa ta'ala akan menolong, mayansurhu, siapapun yang menolongnya. Memerangi rafidhah para jemaah rahimakumullah di negeri Yaman dan selainnya, itulah merupakan bentuk pertolongan terhadap agama Allah tabaraka wa ta'ala, bentuk pertolongan terhadap din Allah azza wa jalla, dan bentuk pertolongan terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu disuruhkan oleh beliau. Itu disuruhkan oleh beliau. Disampaikan ayat oleh Syekhuna, orang tua kita Syekh Rabi, inna Allah la kawiyun aziz. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sungguhnya kawiyun aziz, maha kuat dan maha perkasa pada rahmat Allah. Kemudian, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Dan tidak ada pertolongan kecuali dari si Allah jalla wa ala. Ada pertolongan kecuali dari si Allah tabaraka wa ta'ala, liyaqta'a tarafan minal ladhina kafaru, untuk menghancurkan orang-orang yang kafir, ya, yakbita'u yakbitahum fayangqalibu khaibin, supaya mereka, ya, kembali atau supaya mereka dihancurkan oleh Allah azza wajalla, sehingga mereka berpaling dalam keadaan dihinakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana? Alakulah perintah rahmatullah. Seruan daripada Syekh Rabi ini, ya, adalah kepada seluruh ahlu sunnah, baik di negeri Yaman dan di luar Yaman, baik di Damaj dan di luar Damaj, bukan tertuju kepada saya, ya, dan bukan menunjukkan fatwanya adalah beliau rujuk, tidak ada itu, tetapi dasar mereka yang mampu terbalikkan fakta fatwa ketika Syekh Rabi berbicara tentang Syahya begini-begini dan sebagainya, itu mereka tampakkan, mereka tutup. Tapi ketika fatwa ada menjelaskan tentang damat pertolongan seperti ini, mereka ambil, mereka fotokopi sebanyak banyaknya. Ini tarekat al-bid'ah sebenarnya, para jemaah rahimakumullah. Ya, tarekat al-bid'ah. Mereka itu caranya, ya, mengambil apa yang manfaat bagi mereka. Tetapi kalau seandainya itu menghantam mereka, mereka tinggalkan. Bahkan fatwa Syarabi yang sekian kali mengatakan haddadi, itu kemana mereka letakkan? Hah? Kemana mereka buat? Ya? Wahai Turoba, di mana terletakkan? Bagi rahmatullah. Jangan hanya fatwa ketika Syarabi menjelaskan ini, menolong ya Salafi atau Al-Sunnah yang ada di Damas. Oh, ini adalah untuk kita. Bagaimana? Tetapi ketika fatwa mengantam ya Syekh Ente dan pengikut-pengikutnya, ah, itu mereka simpan, mereka buang. Tidak. Bagaimana? Ini cara al-bidak seluruhnya. Jemaah mulai kepada Allah Azza wa Jalla, kata beliau, inna sira'an baina al-sunnati rawafid al-batiniyah, sira'an baina al-kufri wal-islam. Jadi, kata beliau, sebetulnya perseteruan yang terjadi di antara al-sunnah dan rawafid, perseteruan yang terjadi di antara al-sunnah dan rawafid, rawafidah, pencaci-pencaci maki para sahabat Nabi SAW dan mengkafirkan para sahabat, dari para pengikut Iraniyin, para jemaah rahmatullah dan jikirnya kita juga sudah muncul, dan ingat sahabat, rahmatullah, lebih kurang 7,000 orang yang di Jawa dikirim untuk belajar ke negeri Kum, Iran. Ya, dengan tidak dibiayai, tidak bayar, majanan, free. 7,000 orang, free, makan dikasih, dan mut'ah dikasih. Untuk lihat. Bini free dikasih itu artinya. Tidak bayar. Bagaimana? 7,000, anda lihat. Negeri Kum belajar. Ya, ke Iran. Pulang nanti, siap untuk jadi siraf ini. Siap untuk merusak nama baik sahabat di negeri ini. Jangan lupa, Allah Azza, bukan tanggung-tanggung para jurah makhluk perperangan. Itu kata beliau. Sebenarnya siraf. Perperangan di antara Al-Sunnah dan Rafidhah Batiniyah itu adalah merupakan peperangan di antara kufur dan Islam. Di antara kufur dan Islam. Fa'ala ahli sunnah fi kulli makan fil yaman wa ghairihi. Lihat. Maka diwajibkan kepada ahli sunnah yang berada di setiap tempat. Baik dia berada di Yaman. Ya, atau selain Yaman. Apa dia? Ya. Ayyahibu li nusrati ikhwanihim. Hendaklah dia betul-betul mengorbankan diri dan bangkit untuk menolong saudara-saudara mereka binafs, dengan jiwa wal mal, dengan harta. Wa nasallallaha ayyaqta adabira rawafid albatiniyah. Dan kita minta kepada Allah Azza Jalla, semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan, ya, menghancurkan dabir rawafid albatiniyah, yaitu ya orang-orang rafidah dan para pengikutnya dan ajarannya yang batiniyah. Wa kullu a'da'il Islam, dan setiap musuh-musuh Islam, fi kulli makan, di setiap tempat. Inna Rabbi la sami'u du'a, sungguhnya Rabb saya mendengar doa ini. Ditulis oleh Syekh Rabi, ya Rabi Ibnu Ahadi Umar Al-Madkhali, tanggal 4 Dzulhijjah tahun 1432. Itu ditulis oleh beliau. 4 Dzulhijjah tahun 1432. Pas ketika hari-hari kita berkunjung kepada beliau, para jemaah rahimakumullah. Betul jemaah. Dan juga ada fatwa daripada Syekhuna Syekh Muhammad bin Hadi. Ini juga seruan beliau, kembali saya luruskan kepada para bantu kalian, seruan beliau untuk menolong ikhwanuna salafiyin al-sunnah jemaah yang ada di Damat dan sekitar Damat, dan menyelamatkan markas tersebut daripada gangguan dan rongrong daripada Rafidhah. Itu sebenarnya inti fatwa mereka demikian. Ya, pokok dan tujuan fatwa mereka demikian sebenarnya. Seruan baik kepada Rasul Muhammad. Umar juga di sini menjelaskan demikian. Syekh Abdul Bukhari juga demikian. Syekh Abdul Rahman Mar'i. Ya. Syekh Abdul Rahman Mar'i. Yang merupakan musuh berat daripada Syekh Yahya. Tapi beliau para jemaah rahmatullah juga menyerukan. Dan bahkan beliau kirim muridnya. Kirim muridnya untuk berangkat itu. Bagaimana? Tapi sangat disayangkan orang-orang yang fanatik. Orang taklid babi buta kepada Syekh Yahya. Menganggap terjadinya itu adalah karena para pengikut Abdul Rahman Mar'i. Sebelum para jemaah rahmatullah itu via telepon langsung. Dikatakan oleh dia demikian. Nah, itu kita lapor kepada Syarabi. Ya, sehari atau dua hari setelah itu kita Mas Robi, dan diterangkan oleh si Fathi kepada Syarabi perkara itu. Bagaimana? Jemaah mulai kenal Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini fatwa kalau kita bacakan panjang, para jemaah rahmatullah. Nah. semua para ulama lembar. Kemudian Syekh Abdurrahman Mar'i ini cuma selembar. Dan insyaallah lebih baik kita bacakan semua mat kesimpulan itu tadi. Semua mat juga mengatakan tetap menolong, beliau katakan ya membantah Yahya itu bagian. Artinya satu bagian. Membantah Yahya tetap enggak. Ya meluruskan tetap luruskan. Menolong jamaah itu lain lagi. Jangan campur. Lalu bagaimana fatwanya ini? Dan juga dapat kita pada masa itu dibicarakan oleh beliau. Ya, kata beliau membantah Yahya dibantah diluruskan dia. Dia salah disalahkan. Tetapi menolong ikhwan kita di Damat juga termasuk dalam menolong ikhwan kita. Salafinya ada lain situ, sebagainya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan tertuju pada Yahya saja. Pak jemaah, jangan kita memutarbalikkan fakta, jangan kita mengambil fatwa, kita cocokkan dengan hawa nafsu kita, jangan. Dan Syekh Abdurrahman Mar'i lihat, ini kata beliau nasihatu fadilati Syekh Abdurrahman bin Umar bin Mar'i al-Adani al-Muta'allika bihisari Damat. Fatwa beliau ini berhubungan juga tentang masalah pengepungan di Damat. Ya, nasihatu fadilah dan seterusnya. Bismillah. Ya dafa'anuhum fi biladi Damat annallaha waffaqahum. Ya, la nansa ikhwana ikhwani fillah annad'u li ikhwanina wa yufarrija anhum. Kata beliau, semoga Allah tabaraka wa taala mengantisipasi daripada mereka tersebut dan menyelamatkan mereka di negeri Damat. Semoga Allah memberikan taufik dan kita tidak melupakan saudara kita. Ya karena Allah untuk mendoakan mereka dan semoga Allah melapangkan dan menyelesaikan urusan mereka. Fa inna hunaka unasan salihin. Karena di sana ada manusia-manusia yang saleh minar rijal wan nisa. Ya, dari kalangan kaum laki dan wanita min ahli sunnah. Dari kalangan ahli sunnah wahum fi kurbatin wa ghummah. Mereka berada dalam kesulitan dan kesengsaraan. Ya. Dan kesedihan dan mereka berhajat untuk ditolong oleh saudara mereka kaum muslimin yang lainnya. Ya, laulam yakun illa bidua. Walaupun seandainya kita cukup mendoakan mereka, ya tidak mampu kita kesana dan sebagainya, dan juga kita tidak merupakan lana rufal anid doa ikhwanina dan tidak kita lalaikan doa untuk saudara kita. Ya, di zahril ghaib. Ya, artinya terdoakan yang tidak nampak tersebut, doa semoga mereka dibantu oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, hum wa ayyan sura ikhwanana wa yatuba alaina wa alaihim wa yulahim aljami' wa rusdahu nasallallah wa yurda kaida aduin wa yusabbita aljami' ala alhaqi hatta yalqahu barakallahu fikum. Ya, seterusnya ini fatwa dari Syekh Abdullah Mar'i. Ya, mereka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menolong saudara kita dan semoga Allah menerima taubat kita dan sebagainya, dan kepada mereka supaya semoga Allah tabaraka wa ta'ala ya mengumpulkan mereka dalam satu keadaan dari tuntut dengan satu keadaan, dan kita minta kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah tabaraka wa taala ya mengembalikan dan menolak ya tipu daya daripada musuh tersebut, dan semoga Allah mengokohkan keseluruhannya di atas kebenaran sampai bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ini fatwa daripada Syekh Abdurrahman Mar'i. Jemaah, dan juga fatwa dari Rasul Bukhari ini ada lebih kurang 3 lembar. Pajama, tiga lembar. Sekarang para jemaah rahimakumullah, ini fatwa juga sebagaimana sejak sebelum Nusali adalah berkisar tentang anjuran atau imbauan daripada Masyaikh Salafiyin yang di depannya adalah Syekh Rubi untuk membantu dan menolong Ahlus Sunnah wal Jamaah di negeri Damaj. Ya, daripada rorongan Rawafid. Keseluruhnya itu dia. Tentang perkara itu. Nah sekarang para jemaah rahimakumullah, kita jelaskan tentang bantah Syekh Muhammad yang terakhir ini, yaitu di tanggal 23 Dzulqa'dah tadi. Ini saya transkrip daripada kaset, daripada rekaman, ada di HP saya. Yang mau ngambil nanti via Bluetooth saya kasih. Jemaah, beliau para jemaah rahimakumullah di dalam ceramah beliau tadi lebih kurang hampir 1.5 jam. Ya. Ceramah 1 jam dan tanya jawab hampir 1.5 jam juga. Ya. Ada pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang terakhir itu panjang rahmatullah, di sekian banyak pertanyaan tanya kepada beliau adalah tentang orang yang menanyakan ketika beliau menjelaskan dalam muhadharah ceramahnya adalah menurut Syekh Bin Baz Murid Syalbani, Syabdul Thaibin, Syabim Bas, Syalbani, Syabdul Thaibin. Selalu beliau katakan demikian. Artinya, Syabim Bas, Syalbani, Syabdul Thaibin, Syabim Bas, Syalbani, Syabdul Thaibin. Jadi sini. Nah, ketika beliau mengatakan demikian, datang pertanyaan kepada beliau. Pertanyaan itu adalah mengatakan, ya Syekh, kenapa kamu di dalam ceramahnya, dalam muhadharah tadi itu, selalu mengatakan Syekh bin Baz, Syalbani, Syekh Utsaimin. Syekh bin Baz, Syalbani, Syekh Utsaimin. Terus, kok tidak dikatakan Syekh Mukbil? Ah. Bagaimana? Kok tidak kamu mengatakan Syekh Syekh Mukbil? Orang bertanya ini, tanya tulis. Baca oleh beliau. Kemudian beliau mengatakan, didoakan beliau, ya kata beliau, hendaklah kepada penanya ini husnudzon kepada kita. Pertama, perjuangan rahmatullah, apakah saya ketika mengatakan Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Syekh Albani, itu perkataan saya atau perkataan beliau dan saya gantungkan perkataan ini kepada beliau? Apakah pada saat itu dipahami bahwa saya tidak mengelompokkan Syekh Mukbil kepada Ahlus Sunnah? Bagaimana? So, ada yang memahami demikian. Ya, apakah saya tidak mengelompokkan Syekh Mukbil sebagai Ahlus Sunnah? Bagaimana? Ya. Oleh karena itu kata beliau di sini, ya. Kalau Syekhuna mengatakan wa aqulu bi hadzal munasabah, dan saya katakan pada kesempatan ini, la yasuqu salafi wa sunni baraka bi anna Allah tabaraka wa ta'ala ahya madhhab al-sunnati wal jamaah wa nasarahu fi bilad al-Yaman ala yadi hadzal rajul. Alhamdulillah ala kulli hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan murakkan oleh Allah Azza wa Jalla, kata beliau, tidak akan ragu seorang yang salafi, seorang yang sunni, tidak akan ragu dia bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala menghidupkan mazhab ahlu sunnah dan menyebarkannya di negeri Yaman berdasarkan hasil dari para tangan lelaki ini. Maksudnya Syekh Mukbil. Saya ulangi, kata beliau, tidak ada yang ragu seorang salafi dan sunni, tidak ragu dia bahwasanya Allah Jalla wa'ala tabaraka wa ta'ala menghidupkan mazhab ahlu sunnah wal jamaah dan menyebarkannya di negeri Yaman. Itu berdasarkan kerja daripada Syekh Mukbil itu sendiri. Dan beliau mengatakan, wa annahu fi amalihi laysa shakhsan wahidan. Beliau di dalam amalannya bukan hanya pekerjaan beliau sendiri saja, enggak. Bukan beliau sendiri saja, enggak. Tapi muassasat, kata beliau. Tetapi ada muassasat. Ada muassasat-muassasat yang lainnya. Bagaimana? Farahimahullahu ta'ala. Ya, semoga Allah merahmati beliau. Wa ma dzaaka illa bisababil ikhlas. Dan itu tidak terjadi, kata beliau, kecuali dikarenakan beliau ikhlas di dalam berdakwahnya. So, beliau disini menjelaskan kepada rahmatullah. Ada sampai ke telinga beliau bahwasanya Syekh Muhammad bin Hadi mengatakan Syekh Mukbil Juhaiman. Ini kata beliau. Bagaimana? Ada sampai ke telinga Syekhuna Syekh Muhammad, sampai ke telinga beliau yang mengatakan bahwasanya dari Damat corong suara tersebut sampai ke telinga beliau mengatakan bahwasanya Syekh Muhammad menuduh Syekh Mukbil Juhaiman. Juhaiman para jemaah rahimakumullah adalah pengikut Khawarij. Yang bagi kita yang tua-tua mungkin ingat di tahun 80-an ada pemberontakan di Ka'bah. Ingat enggak? Tahun 80-an. Ada pemberontakan di Ka'bah pada masa itu. Membawa senjata mereka di dalam peti mayat. Mereka bawa peti mayat banyak ke masjid para jemaah rahmatullah. Orang menyangka itu mayat. Rupanya senjata. Terjadi penumpahan darah di kota Mekah pada masa itu. Dan alhamdulillah kerjaan Saudi diselesaikan oleh mereka dengan cepat. Itu 80-an. Dan masa itu Syekh Mukbil ada di Madinah. belajar Sunan Ibnu Siti, dan beliau menjester Sunan Ibnu Siti paling rahmatullah. Sumuk Mir itu adalah menjester Islamic University. Tempat kita belajar itu. Juhaiman itu adalah Khawarij. Pemerontak yang mengatakan pada masa itu mereka adalah Imam Mahdi Al-Qahtani. Al-Mahdi Al-Qahtani. Tapi Khawarij, takfiriin Khawarij. Sama dengan Abu Bakar Bashir yang ada di Indonesia ini. Nah, dituduh oleh mereka mengatakan Syekh Muhammad mengatakan Syekh Mukbil Juhaiman itu. Na'udzubillah prajurit makmur. Enggak pernah Syekh Muhammad mengatakan demikian itu. Bagaimana? Kata Syekh Muhammad di sini, ya, terlanjutkan prajurit makmullah. Kata beliau, tidaklah dakwah Syekh Mukbil itu kecuali karena ikhlas tadi. Fataqirru aina akhir katib. Semoga mata orang yang menulis pertanyaan ini tenang. Wal-tuhsunubon biakhi, hendaklah engkau wahai yang menanya usnubon dengan saudara kamu. Hada syai. Ini satu. Pertama. Wasyai'ul akhir dan yang lainnya. Madama qada ja'a. Hada soal kata beliau. Selagi pertanyaan ini datang. Wasyai'u bisyai'u dzikr. Sesuatu dengan satunya disebutkan. Ana balagani al-an. Kata beliau telah sampai kepada saya di hari ini. Ya. Fisyabakah. Yaitu di dalam website internet. Datang kepada beliau bahwasanya anna Muhammad ibn Hadi yaqulu muqbil Juhaiman. Datang kepada beliau bahwasanya Syekh Muhammad menuduh Syekh Muqbil Juhaiman. Semoga Allah tabaraka wa taala menghancurkan ya mulut-mulut orang-orang yang pendusta. Ya. Dan orang-orang yang dusta, rahmatullah, semoga Allah menghancurkan kedusta dan mulut orang pendusta tersebut. Kata beliau, wallahi law aradtu an aqula hadha. Demi Allah, kata beliau, kalau saya ingin mengatakan perkataan ini, saya akan katakan ketika beliau masih hidup. Bagaimana? Mana bil jaban, kata beliau. Saya bukan orang pengecut. Syekh Muhammad pada rahmatullah alhamdulillah. Saya muridnya sebab dan saya hidup dengan beliau lama. Tahu betul beliau, beliau jari, berani. Ya, dan keberanian beliau diakui oleh para masyayikh itu. Beliau enggak tanggung sebab rahmatullah. Ya. Bukan tipe beliau pengecut mengatakan kebenaran di belakang orang, enggak. Kebenaran di depan orang datang orang beliau. Mana berjaban kata beliau? Saya bukan pengecut. Bagaimana? Ya. Aku lu al-an. Saya katakan kata-kata Juhaiman ini sekarang. Waqad mat. Beliau sudah meninggal. Masa ditunggu dulu Syekh beliau meninggal baru dikatakan kata-kata Juhaiman. Padahal ketika beliau hidup masih bisa beliau. Karena pada waktu itu masih tahu beliau. Dan masih ingat dan ada rekaman saya di komputer saya. Bagaimana rahmatullah ketika 4 tahun yang lalu, umroh yang 4 kali yang lalu sama Abu Razik dan bersama dengan Ustaz Abu Salam di Ambon, dan pada masa itu dihadiri oleh Syekh Abu Abbas Adil Mansur dan ada Zahrani pada masa itu di hotel beliau di Mekah. Setelah saya bertemu beliau di Mekah, di Ka'bah di depan Mi'zab, tempat cucuran air itu lantai pertama, pada rahmatullah Ustaz Widan pegang kesempatan berangkat ke hotelnya. Beliau mengatakan pada masa itu, kalau saya ingin membantah Yaman, kata beliau, kalau saya ingin membantah Yaman, wallahi dahulu saya bisa bantah Yaman. Dari dulu saya bisa bantah Yaman, kata dia. Tetapi tidak, kata dia. Itu ada orang tua kita. Tunjuk rumah semua usia rubi. Bagaimana? Tadi saya bisa bantah. Tapi beliau bukan tipe kayak kita, para yang rahmatullah, cecunguk-cecunguk dakwah yang merusak dakwah ini. Baru belajar sebulan, dua bulan, para yang rahmatullah, atau setahun di Damat, pulang sudah jadi pendekar. Ya kuping hole ini banyak rahmat alhamdulillah. Kalah pula asrama-asraman kuping hole ini. Jago ini. Nah, sudah tendang seluruh orang dia. Tidak ada yang salafi di Indonesia seperti dia aja. Rahmat alhamdulillah ada di pikut turabin, gurabin dan gubarin pada rahmat alhamdulillah. Pikutnya seluruh yang mereka salafi lain tidak. Allah perasramullah. Dajalun mereka. Pendusta. Ya, kalau bantah-bantah ilmiah, para rahmatullah, bantah para masyayikh, bantah dengan ilmiah. Sebelum ini mengatakan, saya kalau dibantah dengan cara ilmiah, bukan dengan sab wa satam, bukan dengan celaan dan makian, wallah saya bantah mereka. Tapi karena bantahan mereka penuh dengan cacian maki, apa saja bantahan? Habis umur aja. Pak jemaah. Ya semua jari Pak jemaah rahmatullah. Beliau mengatakan, anda langsung berjaban. Saya bukan jaban. Saya bujuk ke beliau. Ya. Lalu kata beliau Pak jemaah rahmatullah, wakodamat, ma'akulu. Ya. Ma'akulu illa. Ya. Ya. Kata beliau, ma'akulu illa. Ya. Fi hayati wa bashar. Saya tidak akan mengatakan kecuali tentang kehidupannya. Dia manusia. Semua pun manusia, para jemaah rahmatullah, bukan malaikat dia. Dia manusia. La yusibani syai'un, dan dia tidak akan bisa memberikan musibah kepada saya sedikit pun. Kenapa sekarang urusan bantah? Dulu saya bisa bantahnya, kata beliau. Para jemaah, fa kaifa li al'an? Ya, bagaimana saya mengatakan fa kaifa li ba'da wafati aqulu hadzal kalam? Hadzal awal. Kata beliau, bagaimana saya mungkin mengatakannya setelah beliau wafat, baru saya katakan kata-kata itu. Ketika beliau hidup, dan saya katakan. Apa itu, kata beliau? Tidak ada demikian. Rasulullah. Ya. Dan juga kata beliau selanjutnya pada kita. Ya. Ana arifu hadzal kalam, kata beliau. Saya tahu sumber daripada perkataan yang mengatakan, menuduhkan kepada beliau adalah, beliau mengatakan sebuah bil juhaiman. Ini perkataan ini, min aina ja', dari mana datang-datangnya? Min markaz dammat. Ini datang daripada negeri Damas. Itu saya ayah sekarang itu. Wa qalu li, mereka mengatakan pada saya, walakinni wallahi lam ara. Akan tapi saya tidak melihatnya. Annahu kutibat alayya rududun katsira. Bahwasanya telah ditulis kepada saya bantahan-bantahan yang sangat banyak. Anda lihat di Al-Ulum. Bantahan kepada Syekh Muhammad, satam wasap aja isinya. Kalau mereka berani datang Madinah, datang Syekh Muhammad, jangan tanggung. Terima. Kalau mereka berani datang ke Madinah, datang semua mak di rumahnya, di masjidnya datang. Ya Allah, tanggung tidak. Ayo kuat jauh-jauh pada rahmat Allah. Ya. Itu pengecut namanya itu. Nah, jemaah yang berkenan Allah Azza wa Jalla, bantahan banyak lebih kita tidak penting bagi saya, kata beliau. Dan ini hadza syai'un akhar. Wa syai'un tsalits adalah anna siwa, ya, anta'rifu. Kalian mengetahui, wala'allakum maqad sami'tum anni, dan semoga kalian telah mendengarkan dari saya, wallahi allazi la ilaha ghairu, dan demi Allah yang tidak ada ilah selain daripada-Nya, wala rabba siwa, dan tidak ada rob selain daripada Allah azza wajalla, wa ana Muhammad bin Hadi, dan saya Muhammad bin Hadi, qad araftumu, dan kamu telah kalian telah mengetahui saya min sidin, kalian telah mengetahui saya dari waktu yang sangat lama. Bagaimana? Wallazi la yazalu tariyan fi 'udi, yang masih sekarang masih torian, masih muda para jemaah rahmatullah, masih basah tiangnya, artinya merupakan masih muda, belum masih muda para jemaah rahmatullah, semua masih muda deh, ya bersabi umur 50. Tapi itu, ya kemudian wasyaban fi sinnihi, dan masih muda dalam umurnya, ya arafa qariban, mengetahui sudah waktu dekat, ma uhibbu talawun, Syekh Muhammad mengatakan saya tidak menyenangi talawun. Warna-warni itu enggak suka beliau. Mencelai-mencelai itu bilang enggak hobi beliau, berkah rahmatullah. Abu-abu itu enggak suka beliau. Beliau iya, enggak. Itu ciri Syekh Muhammad. Iya, enggak. Enggak senang beliau. Di sini muka begini, sini tampil begini, sini tampil begini, sini tampil begini, enggak. Muka 1000 berkah rahmatullah. Muka kaki 1000, muka 1000. Ya. Dan saya bukan senang orang yang berwarna-warni dan ragawan. Orang yang kayak ular pada rahmatullah. Hah? Artinya mirip sana mirip sini. Kayak belut. Su'iltu, dan saya ditanya tentang, kata beliau, su'iltu an Yahya al-Hajuri. Saya ditanya tentang Yahya al-Hajuri. Fakultu fi ma qultu. Saya katakan apa yang sudah saya katakan. Fataraddadatil kalam. Dan mulailah perbicaraan diulang di mana-mana. Wasya'udha' menyebar dan tersebar perkataan beliau. Fasara masar, dan terjadilah apa yang terjadi. Fakana kullu yawmin, maka adalah setiap hari, kata beliau, datang ke rumah beliau, ke masjid beliau, majmu'ah, sekelompok para sahabat, atau afrad, atau pribadi-pribadi, menanyakan, hal kulta, ya syekh, apakah kamu mengatakan, saya begini, itu artinya. Kata beliau, kultu, nah, kata beliau, betul, nah, saya katakan, sajin, kalian rekam, kata beliau. Wallahi, kata beliau, demi Allah, lastu bi khaif. Saya bukan penakut, kata beliau. Beliau kalau katakan subhanallah. Ada kisah. Ini kalau kalian enggak percaya tanya Ustaz Usama. Di masa kita para jemaah rahmatullah, itu perseteruan di antara hizbiyyin, kutubiyyin, sururiyyin dan salafi itu sangat jelas. Dan para masyayikh pada masa itu, masa kita juga zahir jelas. Bagaimana? Ada di Madinah pada masa itu sudah meninggal beliau daripada Mesir asalnya, Syekh Atiyah Salim. Syekh Atiyah Salim berarti apa sih? Nah, mantu. Atiyah Salim itu Pak Jemaah Rahmatullah punya majelis. Kalau kalian masuk kota ke masjid Madinah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada payung di tengah kan? Ada payung di tengah. Ada kursi di tengah payung itu, ke depan sedikit, itu kursi yang dipakai oleh Syekh Atiyah Salim dulu mengajarkan bulughul maram. Mengajarkan bulughul maram. Tanya Sa'ul dan Daud. Syekh Atiyah Salim ini Pak Jemaah Rahmatullah Misri, tapi akidahnya Asy'ariyah. Asy'ariyah, akidahnya Asy'ariyah. Hizbi dia. Bagaimana? Dia termasuk murid daripada Syekh Muhammad Amin Al-Sankiti. Dia berguru dengan ulama salaf, tapi akidah salaf enggak ambil oleh dia. Dia tinggal Saudi, ngajar Saudi. Bagaimana? Ngajar Syekh Al-Sankiti dulu. Dia tidak Asy'ariyah, enggak berubah. Pada masa itu, Syekh Muhammad pada jemaah rahmatullah, ini sering saya ulang, Syekh Muhammad bin Hadi, saya belajar pada jemaah rahmatullah di Syekh Al-Sankiti tahun 92 sampai 96. Syekh Muhammad, Syekhuna tersebut, di tahun 90-an, itu namanya sudah mencuat. Sudah tahu Syekh Bimbas, dan dia mesti bimbas. Syekh Ahmad Ayah Najmi, Syekh Zaid Madakhali, Imam-Imam Salaf di negeri Jizan, Riyadh, Madinah, dan sebagainya. Aimatul Huda, sudah mengetahui beliau. Sebagai seorang pemuda, ya, yang pintar, dan sangat pakar dalam ilmu hadis sebagainya, dan memang piawai dalam masalah dakwah yang pernah rahmatullah. Keberaniannya demikian juga. Diakui. Dan banyak pujian dari para ulama salaf dan punya referensi kita dalam perkara itu. Itu di tahun 90-an para jemaah rahmatullah. Syekh Yahya di Yaman. Allah para jemaah rahmatullah tidak tahu itu apa kerjaannya. 90-an itu para jemaah rahmatullah. Itu yang mencuat di Yaman pada masa itu nama Syekh Mukbin. Tidak ada nama lain. Illa kecuali Syekh Muhammad Al-Wasabi dan sebagainya. Atau beberapa orang masyayikh. Tapi saya ya, tidak ada dengar pada masa itu. Yang ada dengar masalah kapan? Setelah ditunjuk oleh Syekh Mukbin sebagai penggantinya. Itu namanya mencuat. Tapi Syekh Muhammad sudah tahunan sebelumnya. Bagaimana? Nah, Atiyah Salim ini sering melecehkan Syekh Muhammad dengan munama, dengan mudanya. Sering kalau dia duduk dengan sahabat di majelisnya, di rumahnya kalau ziarah sahabat. Sering dia sentil kata-kata, ada seorang pemuda yang kecil umurnya berkata begini. Itu dia masuk Syekh Muhammad itu. Itu sampai kepada Syekh Muhammad. Sampai kepada Syekh Muhammad. Itu beliau tahan. Pada Syekh Muhammad. Wah subhanallah. Allah mentakdirkan yang lain. Di Madinah pada masa itu, gubernur ya mengumpulkan para ulama di kota Madinah di rumah beliau, artinya di sini di kantor di rumahnya, rumah gubernur itu menurut teman Ida dikumpulkan yang hadir pada masa itu Syekh Abbad, Syekh Rubi, Atiyah Salim itu hadir, ya para masyayikh salaf ini yang hadir kota Madinah hadir pada masa itu, banyak masyayikh hadir pada masa itu, dan gubernur kota Madinah pada masa itu pada jemaah rahmatullah memberikan kesempatan kepada Syekh Muhammad untuk berbicara tentang silsilah perjalanan riwayat hidup dakwah salafiyah mulai dari zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat tabi'in sampai Imam Ahmad dan sampai kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan sampai kepada Syekh Muhammad Wahab sampai di hari ini. Itu bicara beliau. Itu Atiyah Salim bin rahmatullah, Atiyah Salim bin rahmatullah taala duduk di kursi pakai kutro merah, kutro. Saudi kan kutro merah itu. Duduk di kursi para jemaah rahmatullah. Beliau terangkan tentang silsilah dakwah salafiyah itu, dakwah sunnah jamaah sebagainya. Dibabat habis-habisan oleh beliau tentang pemikiran Asy'ariyah dan rusaknya pemikiran-pemikiran Asy'ariyah dan rusaknya bikin orang yang membenci dakwah salafiyah, yang membenci Saudi dan sebagainya. Itu Atiyah Salim para jemaah rahmatullah. Itu kutrohnya itu. turun naik di sininya. Keringat dingin. Tak bunyi sedikit pun. Sedikit pun tak bunyi dia. Saya tidak nyebut namanya, tapi saya bilang ada seorang saya yang begini, itu dia maksudnya. Tidak sebut lebih. Nah, saya lebih paham. Selesai majlis itu, sorenya kita ke rumah Sumama sama Usama. Cerita kita pada waktu masa itu. Turun naik itu serbannya itu kan, tak bisa lengket lama sini. Turun naik itu penyerang aku. Itu akibatnya. Saya cari penyerang aku. Saya tahu si Muhammad sangat berani dia. Tak ada. Tidak perlu dia mengatakan yang demikian itu ketika orang ditunggu orang meninggal baru katakan. Ketika hidup, tidak. Itu kata beliau sini, Pak Jawa Rahmatullah. Paham itu? Dia boleh katakan kata beliau. Ya. Wallahi lasu bi khaif. Saya bukan penakut. Walakin uridu an ukthir hadil qa'idah. Ya. Akan tetapi saya ingin menekankan dan menjelaskan kaidah ini bahwasanya saya ingin mendengar langsung apa yang dikatakan oleh mereka tersebut. Lalu kata beliau, ya, kalau juga aja ke depannya, fil ijazah, pada musim libur, ya, nam, datang orang bertanya lagi, ya, ana qultu, saya mengatakan, kata beliau, ana qultu, Yahya al-Hajuri innahu rajul safi, Yahya al-Hajuri, dia adalah seorang lelaki yang safi, kata beliau. Kata mikir, wa ma'indahu illa as-safah. Tidak ada di sisinya kecuali safah. Tidak ada di sisinya kecuali kedunguan. Majibah rahmatullah. Kedunguan yang ada pada dirinya. Wasab, celaan. Wasyatam, tembakian. Wa madha, dan kenapa yudhabu ila damat? Kenapa harus pergi ke damat? Majibah, yustafadu fihi, ya, al-an, min Yahya illa, ya, tidaklah berangkat ke Damaskus mengambil faedah di Damaskus sekarang kecuali tidak lain tidak bukan daripada Yahya adalah safa. Kecuali ya, kedunguan, sab, celaan, wasatam, makian. Ana qultu, kata beliau. Saya katakan itu. Wa qultu wa misla falih. Saya katakan dia adalah seperti Falih Al-Harabi. Falih Al-Harabi. Au asad, atau lebih parah daripada dia. Dalam lafaz lain dikatakan oleh beliau dengan lafaz au. Au itu artinya bal. Bahkan lebih parah kata beliau. Ya, bal di situ dengan makna au. Dan ini kata beliau. Ya. Fasahid qultu hadhihi al-ibarat al-arba'ah. Saksi kata beliau, saya sebutkan perkara-perkara yang empat ini dan dalilnya dari sisi saya, wala subi khaifin min dzalik, dan saya tidak takut kepada beliau. Faja'a ba'da dzalikal kalam alladhi ja'a wa la yadhiruni, dan datang lagi setelah itu bantahan yang datang kepada saya tapi tidak mengharapkan saya. Falyakul masya, maka berkatalah orang yang ingin berkata Yahya dan selainnya, ya, wasafah, ya, dan safah, dan saya tidak mungkin untuk, kata beliau, lana la yumkinu ana ujari, saya tidak mungkin untuk berbuat safah, tidak mungkin saya buat dungu juga, kata beliau para jemaah rahimakumullah. Sebab kata beliau di sini, ya, ana yakfi an asifahu bihi, cukup bagi saya untuk mensifatkan dia adalah safah. Wa sautuhu masmu', dan suaranya didengar ulama sunnah, dan para ulama sunnah di markas Damat para jemaah rahimakumullah dicela, dicaci maki, ya. Nah, ini yang kamu lihat jelas kasidah-kasidah, ya, siir-siir, celaan kepada Syekh Robi dan para masyayikh salafin di Damat, di markas itu dipuji oleh Syekh Yahya ini. Dipuji oleh Syekh Yahya. Celaan kepada para ulama, kasidah-kasidah itu celaan kepada Syekh Robi, dipuji kepada Imam Rahmatullah. Ya. Dan seterusnya kata beliau, mereka mengatakan apa mereka katakan, dan seterusnya juga Yahya al-Hajuri ila akhiri. Ya. Kemudian kata beliau, hal da'watul mukmin di Yaman, Yahya al-Hajuri. Beliau kata berkata, beliau tanya anak saya itu. Ini ada rekaman, kalau mau rekaman nanti saya kasih rekamannya. Kalau nanti Abu Gubar dan seluruhnya para jemaah makmullah yang rekaman sini, rekaman kasih pada mereka nanti. Ya, kata semua amat para jemaah makmullah, hal da'watul mukmin di Yaman, Yahya al-Hajuri. Apakah da'wah semukmin di Yaman itu adalah Yahya al-Hajuri saja? Kemudian beliau, ya, aina hum, mana yang lain? Bagaimana? Kata beliau, hadza dzulm, ini adalah merupakan kedzaliman. Fian baqiyatul al'ab, bagaimana itu doa? Mana da'i-da'i yang lainnya mana? Mana da'i-da'i yang lain? Apakah dia mantunya Sumukbil saja? Mana da'i-da'i yang lain sama Maklimah, Abdullah Zubra'i? Ya, dan para masyarakat yang lainnya mana? Kata semua mak demikian. Ya, kemudian fian mana baqiyatul tullab Syekh Mukbil? Mana sisa para pelajar Syekh Mukbil, para muridnya? Mana mereka? Hadza huwa ya'ni, ini kata beliau adalah merupakan al-an isa'atun haqiqah. Ya, ini adalah merupakan isa'ah, kejelekan sebenarnya. Ya, ma'inda Mukbil illa Yahya al-Hujuri. Apakah tidak ada di si Mukbil kecuali Yahya saja? Apa tidak ada si Mukbil? Tidak ada si Mukbil kecuali si Yahya saja. Beliau katakan, subhanallah, subhanallah al-azim, kata beliau. Ya, masuci Allah tabaraka wa ta'ala. Fantaqalu para jemaah rahmatullah fayaqulun. Ya, mulai mereka pindah lagi perang lain apa dia? Syekh Muhammad ya mencela Syekh Mukbil. Ngalim itu. Sebab apa? Targetnya kalau Syekh Muhammad dikatakan mencela Syekh Mukbil, berarti Syekh Yahya diikutkan saja. Mengikut dia. Entah kapan-kapan Syekh Muhammad mencela Syekh Mukbil, para jemaah rahmatullah enggak mencela Syekh Mukbil oleh dia. Enggak pernah para jemaah rahmatullah. Syekh Muhammad mencela Syekh Mukbil enggak pernah. Tidak ada. Masyaikh salafiyin para jemaah rahmatullah. Ya, tahu tentang kifrah Syekh Mukbil ketika hidupnya. Sangat tahu. Dan Syekh Ibn Baz rahmatullah ta'ala sangat tahu para jemaah rahmatullah ketika masih hidupnya. Tapi tidak ada para ulama mencelanya. Apalagi setelah beliau meninggal. Jadi katanya Syekh Mukbil, Syekh Muhammad mencelanya. Nah, jemaah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla, mereka tidak lain tidak bukan adalah ingin mengangkat ya kehinaan dan kerendahan Syekh Yahya itu di atas Syekh Muhammad bin Hadi. Kenapa? Ya, kalau Syekh Muhammad sudah mencela Syekh Mukbil, berarti ya Syekh Yahya ikut. Kata beliau kesini pada kita, lasta mukbilan, engkau bukan mukbil ya Yahya. Lasta mukbilan walaisa ya lasta mukbilan walaisa Ali Hasan Al-Albani. Ya tuh. Engkau bukan mukbil dan Ali Hasan bukan Al-Albani. Syekh Al-Albani dan mereka semuanya adalah merupakan a'immatus sabiqah. Mereka adalah merupakan imam-imam yang tegak dan kokoh dengan keilmuan mereka. Enggak goyang para jemaah rahmatullah. Sekarang kita lihat para jemaah rahmatullah, para murid masyayikh-masyayikh yang kibar tersebut para jemaah rahmatullah, na'udzubillah. Hancur para jemaah rahmatullah. Untuk lihat travel yasar atau travel yamin para jemaah rahmatullah. Imma fitnah dalam bentuk haddadiyin ekstrim ya ekstrim saklak memahami Islam sangat ekstrim dan ya sangat ekstrim untuk haddadiyin ulu imma bentuk yang bermudah-mudah ini yang seluruhnya boleh-boleh aja loh ini saya lihat senang kawannya murid Syalbani para jemaah rahmatullah sekarang na'udzubillah hancur-hancuran. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama kepada kita dari ini. Oleh karena itu beliau katakan lasta mukbilan wa laisa Ali Hasan Al-Albani. Engkau bukan mukbil, dan Ali Hasan juga bukan Al-Albani. Bagaimana? Para mereka-mereka tersebut Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil, mereka adalah imam-imam yang kokoh dan tegar dalam manhaj ini. Ya. Kemudian kata beliau para jemaah rahimakumullah, ya. Falya'lam haula, ketahuilah oleh mereka anna ya mithla hadza la yaruj. Seluruhnya seperti ini tidak pantas untuk disampaikan kepada jemaah rahmatullah. Wa man arafa Muhammad, barang siapa yang mengetahui Muhammad bin Hadi, ya'rifu insyaallah, barang siapa yang mengetahui si Muhammad bin Hadi, dia akan mengetahui tentang sidqahu, kejujurannya. Wa ana la akhfa illallah jalla wa ala, saya tidak takut kecuali Allah azza wa jalla. Hadza bab, ini bagian al-babu tsani, dan kelompok yang kedua kita punya fimal majmu'ah. Ya, ada lagi sekelompok yang menulis di internet tersebut dan mereka adalah merupakan kadzabin. Ya, mereka adalah merupakan pendusta-pendusta para jemaah rahmatullah yang di mana markas damat menjadikan mereka sebagai jahlan murakkaban wa kadzabin. Ya, pendusta-pendusta yang murakkab, jahil yang murakkab. Jahil murakkab para jemaah rahmatullah. Bodoh kodrat itu artinya dia bodoh tapi dia bodoh tentang kebodohannya. Nah, itu termasuk jahil murakkab artinya. Dia bodoh al-jahil, ya jahil, anna ujahil. dia bodoh dan bodoh tentang kebodohannya. Dia murakab raja rahmatullah. Ini yang banyak dampak sekarang katanya. Ini dampak dicetak oleh Yahya dan pengikut-pengikut tersebut raja rahmatullah. Ya, budak kadzabin pendusta. Ada seorang namanya raja rahmatullah dikatakan oleh beliau sini adalah Asiwari yang saya jelaskan tadi. Seringkas Asiwari dari raja rahmatullah ya membantah Syekh Muhammad dari sisi pemilu tadi. Seringkas sedang pada terus kira pada waktu juga di 10. Ya. Siwari tadi itu adalah membantah Syekh Muhammad dari sisi fatwanya. Semua menjelaskan kepada kita di sini walhamdulillah. Ya. Kitab itu namanya Para Rahmatullah Ar-Raddu ala Intikhabi Muhammad bin Hadi. Ana. Nama kitab itu bantahan terhadap intikhab bahwa Syekh Muhammad membolehkan pemilu. Dianggap Syekh Muhammad adalah orang yang membolehkan pemilu. Padahal Syekh rahimahullah Syekh Muhammad menjelaskan ketika beliau ditanya, beliau mengatakan, saya ditanya tentang pemilu, ditanya tentang demokrasi, saya katakan itu bukan ajaran Islam. Itu bukan daripada Islam. Rahimahullah. Dan walhasil kesimpulan beliau katakan kepada kita di sini adalah haram. Haram kata beliau, tidak boleh. Dan haram ini dengan sorahan, dengan jelas sekali beliau katakan. Wa subhanallah, rupanya yang membantah tadi dinukil oleh dia fatwa Syekh Muhammad itu secara harfiah, nukil seluruhnya. Itu kesyukuran beliau. Artinya sini nampak begitu untuk membantahnya lebih mudah lagi. Bagaimana? Syekh Muhammad jelas mengatakan haram, haram, la tajus, haram, bisaraha. Haram kata beliau. Akan tetapi, ada para ulama kita yang sudah meninggal, semoga Allah merahmatinya. Dan yang masih hidup, semoga Allah memberikan taufik dan kekokohan kepada mereka. Membolehkan dalam situasi dan kondisi darurat dan ittirar. Terpaksa, kata dia. Dalam keadaan betul-betul terpaksa. Bagaimana? Terkata oleh beliau. Di antaranya semua oleh beliau, Syibim Basal Bani. Dan di dalam ceramah juga beliau menjelaskan lebih luas lagi adalah Ahmad Syakir, Abdul Aziz Afifi. Ada berapa ulama-ulama sebut oleh beliau Raja Rahmatullah. Nah, beliau mengatakan haram. Cuma para masyayikh kibar, imam salaf di abad ini dan masih hidup dan sudah meninggal, membolehkan dalam keadaan darurat tadi. Misalnya, ada orang kafir yang mencalonkan diri, Raja Rahmatullah dan sebagainya. Untuk kita yang jelas orang musuh Islam, orang Islam sebagainya itu pilih yang lebih muslim, yang lebih akhaf dororennya, lebih ringan mudorotnya. Bagaimana? Atau orang yang munafikin, bahirnya menampakkan Islam, batinnya tidak, batinnya mengambil Islam. Ya, itu Raja Rahmatullah tahu kita demikian, pilih yang lebih ringan mudorotnya. Dalam keadaan yang betul-betul demikian Raja Rahmatullah. Tetapi beliau mengatakan, di negeri yang sedikit muslimnya kemudian ikut nisa warija laki dan wanita campur baur sebagainya kemudian jadi pemimpin menjadi ini sebagai tidak beliau tidak mengatakan begitu. Beliau mengatakan haram. Pada rahmatullah datang Asiwari ini dan disokong oleh Syiah. Katakan oleh beliau yuayyidu safi itu beliau disokong oleh safi Yahya itu sendiri disokong perkataan tersebut dan diberi rekomendasi untuk disebarkan. Ini beliau perhatian rahmatullah membantah secara keras kata beberapa ulama. Kalau di sini beliau bahkan dalam wawancaranya mengatakan kepada para hadirin, fasmahuni, maafkan saya di hari syiddah gitu, dengan bantahan yang sangat keras ini. Lalu beliau para rahmatullah, ya kata-kata yang disampaikan beliau para rahmatullah artinya tulisan yang merusak para rahmatullah lain yang disampaikan beliau lain pula dipaham. Oleh karena itu beliau katakan mereka tidak mengetahui ilmu, la ya'riful 'ilm wa la ya'riful lughah kata beliau tidak mengetahui bahasa. Dan bahkan syekhnya sendiri tidak mengetahui ilmu dan tidak tahu bahasa. Tidak ada pemahaman. Tidak paham tentang apa dikatakan orang. Oleh karena itu, Raja Rahmatullah, kalau seandainya mereka-mereka tersebut membaca mukhtasarat, membaca ringkas-ringkasan dan tulisan sujan para ulama tentang masalah khilaf. Baca Alkitab Al-Khilaf oleh Imam Al-Mundhir. Ulama Raja Rahmatullah kalau menjelaskan kepada kita suatu perkara, imam ini mengatakan ini, imam ini mengatakan ini, imam ini mengatakan ini. Kan dia sana pada imam itu. Kalau dia diam, dia tidak mentarjih. Berarti dia serangkan berida. Ada ulama mengatakan, yang rojih menurut ini. Dan saya pilih ini. Itu berarti ditarjih oleh dia. dijelaskan oleh dia. Sekarang si Muhammad tidak ada mental jadah, maka beliau mengatakan beliau berpandangan haram. Cuma ulama ada begini, Ari Pahani si Muhammad membolehkan intikhabat. Itu dia perjuangan rahmatullah. Kayak pemahaman demikian. Ini perjuangan rahmatullah rusaknya orang-orang yang dididik oleh Syekh Yahya sebagai pentolong-pentolong ke depan untuk membabat para ulama. Yang padahal mereka perjuangan rahmatullah jongos-jongos yang masih muda. Belum ada apa-apanya dari sisi ilmu. Jauh. Rasul bilang perantum perjuangan rahmatullah si Muhammad. Si Muhammad perjuangan rahmatullah. Ya, lebih dulu daripada mereka menciptakan dakwah ini. Lebih dulu nama mereka menjadi mencuat. Lebih dulu dikenal oleh a'immatus salaf yang hidup di abad ini dan yang sudah meninggal. Sementara imam mereka, ya, Yahya dan sebagainya, para rahmatullah, itu dianggap oleh mereka imam dunia sudah. Dan bahkan dikatakan imam utsaqalain. Imam jin dan manusia, para rahmatullah. La ilaha illallah. Jemaah, ini keluar daripada mulut mereka. Bagaimana? Ya, ini penjelasan beliau kepada kita. Ya, kita tutup sedikit tentang ya perkataan ya daripada ya Syekh Muhammad Al-Madkhali, Muhammad bin Rabi Al-Madkhali. Ya, di dalam daurah beliau memberikan syarah kitab Fathul Rabbil Bariyah di Talqis Al-Hamawiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Masjid Badi Salimah. Jemaah, kata beliau di sini pada kita, wa qabla al-bidayah, sebelum saya memulai, sahibul fadilah, ashkuru sahibul fadilah, saya mengucapkan syukur kepada sahibul fadilah, maksudnya Syekh Muhammad di sini, wa da'iyah sebagai da'i, wal mujtahid fi da'wah ila Allah Subhanahu wa taala, yang bersungguh-sungguh dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, wal mujtahid fi ta'lim wa talab al-'ilm, yang bersungguh-sungguh di dalam menuntut mengajar dan menuntut ilmu, fadilatus fadilatus Syekh Muhammad bin Hadi Ibn Ali Al-Madkhali. Itu Syekh saya Syekh Muhammad alladzi nuhibbu fillah, kita mencintainya karena Allah, kama yasadullah Subhanahu wa taala, sebagaimana disaksikan oleh Allah Azza wa Jalla fi sirri wa alaniyah, baik yang nampak atau tidak nampak. Li'annahu rajulun mutajarridun li talabil ilm, Syekh Muhammad adalah seorang yang betul-betul menghabiskan umurnya dalam menuntut ilmu, wa ta'limihi, dan mengajarkannya, wa da'wati ila Allah Subhanahu wa taala, dan menyeru umat kepada Allah Jalla wa Ala. Wa nasallallahu yukthir yukathira min amthalihi, kita minta kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah memperbanyak orang yang semisal beliau. Wa ayyufaqahu lil mazid min al ilmi wa ta'lim, semoga Allah memberikan taufik kepada beliau untuk menambah daripada ilmu dan pengajaran. Inna wala kulli syai'in qadir, Allah Azza wa Jalla ala kulli syai'in qadir, wa qad athna jazahu Allah khairan wa la yastaghrib minhu. Fakulu laha saraha, dan sesungguh beliau telah memujinya, semoga Allah ya memberikan kebaikan kepada beliau, dan ini tidak suatu yang asing. Dan saya katakan, kata beliau, nahnu hasanatun, kata Syekh Muhammad, nahnu hasanatun, kita ini adalah merupakan hasil kebajikan. Beliau Syekh Rabi pada rahmatullah, Syekh Muhammad bin Rabi Al-Madkhali, ya, beliau salah seorang profesor mengajar seni musik, sudah pensiun mungkin. Dan saya sempat belajar dengan beliau tentang kitab Syarah Nuniyah Ibnu Qayyim di Masjid ya Islam University. Ya, beliau anak Syarabi yang paling tua. Aku lu an nafsi wa ikhwani annana hasanatun min hasanati walidi. Saya mengatakan tentang diri saya dan saudara saya, kita ini adalah merupakan kebajikan dari kebajikan-kebajikan orang tua saya. Itu al-allamah Syekh Rabi afdhalullah tabaraka wa taala, yang alladzi manallahu alaina, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan atas kita bi fahmihi wa ilmihi, dengan pemahamannya dan ilmunya, fastafadna minhu, dan kita mendapatkan faedah daripada beliau, aitsulam ya nunajid nanjarifa fitayarat wala fil hizbiyat allati ijtalat katsiran minan nas. Ya, kita mendapatkan faedah daripada Syekh Rabi, sekira-kira kita tidak tergelincir dan tidak terjerumus ke dalam rongrongan, ya, bentuk pemikiran-pemikiran yang rusak, dan kemudian hizbiyah-hizbiyah yang telah melumuri dan telah mencokoki kebanyakan manusia. wal fadl lillahi tsumma lahu. Keutamaan bagi Allah azza wajalla kemudian kepada orang tua saya. Wa nasallallahu wa ta'ala, semoga Allah tabaraka kita minta kepada Allah azza wajalla ayyazidahu fil fadl. Semoga Allah memberikan keutamaan kepada Syarobi, taufik dan ilmu dan paham dan amalan dakwah. Semoga Allah memanjangkan umur beliau supaya bermanfaat kepada kaum muslimin dengan ilmunya. Inna wa la kulli syai'in qadir. Kemudian wa mithlu hadhihi da'wah. Dan semisal dakwah ini ayaman, semisal dakwah ini juga saya mendoakan dengannya kepada Fadilatul Syekh Muhammad. Kata beliau, na'tabiruhu nuskhatan minas Syekh Rubi. Kata beliau, kita menilai dan menganggap Syekh Muhammad adalah merupakan fotokopi Syekh Rubi. Wah. Ya. Ana waladu Syekh. Saya ini anak Syekh, kata beliau. Rubi. Syekh Rubi. Lakin akan tapi Syekh Ibnu Hadi Al-Madakhali, akan tapi Syekh Muhammad Al-Madakhali alladhi huwa, yaitu Syekh Muhammad, dan akhirnya asbah Muhammad asbahu mihi minni fisuluki. Syekh Muhammad itu, Syekh Muhammad bin Hadi, kata Syekh Muhammad Rabi, dia itu adalah asbah mirip dengan orang tua saya daripada saya, kata beliau, dari suluknya, perilakunya, fi manhajihi wa fi manhaji, dan manhajnya, wa fi ilmihi, dan ilmunya, wa fiqhihi wa faqah wa faqahu Allah, semoga Allah memberikan taufik pada dia. Aku la hakikatan, dan saya katakan ini secara benar, wajiharan nahara, ya, dan secara terang-terangan. Ini pujian anak Syekh Rubi kepada Syekh Muhammad. Belum lagi pujian Syekh Muhammad Aman, Syekh Ahmad Najmi, Syekh Muhammad Al-Imam, Syekh Bimbas sendiri pada rahmatullah, Syekh Rubi dan para masyayikh yang lain banyak. Pada rahmatullah. Sekarang kita tanya, saya ayah siapa muji? Siapa muji saya? Si Mukbil. Syekh Rubi itu dulu. Pada mah. Siapa lagi pada jemaah? Bang tuh lihat. Dajjal di Bengkulu semua mujinya. Jin yang ada di Bengkulu pada jemaah mana mujinya? Ini jin yang ada di Bengkulu. Mana para ulama mujinya? Mana ulama sama dia? Tanya pada jemaah rahmatullah. Ya? Pada jemaah rahmatullah itu sebelum bergantung sekalian, seorang alim, seorang penuntut ilmu, kalau tidak ada ulama satu pun yang bersama dia, ima dia syahat, ima dia mungkar, ditinggalkan seluruhnya. Bagaimana? Ini penjelasan sebelum kepada kita, secara ringkas kepada rahmatullah dalam mahabbah ini, dan juga fawaid rahmatul hajj, dan fatwa Syekh Muhammad yang terakhir ini, dan bagi siapa yang ingin mendapatkannya, saya bersedia untuk memasukkannya ke dalam internet, dan sebagainya siap di download nanti. Silakan berkambil fatwa Syekh Muhammad ini. Allah lebih sawab, sampai sini aja kita tutup majlis ini. Ya dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.